generasi umat Islam amalannya tidak bisa menandingi amalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kedudukannya di surga nanti bisa setingkat dengan kedudukan para sahabat? Ya, di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya, dan bahir dari hadis menunjukkan kebersamaan. Ya, kalau semuanya berada di surga, semuanya berada di surga. Ya, dipastikan semuanya berada di surga. Adapun kesamaan dalam kedudukan dan tingkatan, ya, tidak tertutup kemungkinan. Hal yang kita harapkan, semoga hal tersebut diberikan kepada siapa yang cinta kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karena itu kata sebagian orang yang bijaksana, "Uhibbu as-salihin wa lastu minhum." Saya cinta kepada orang-orang yang salih walaupun saya tidak tergolong ke dalam orang yang salih. Karena saya harapkan saya dikumpulkan bersama mereka. Dan ini adalah hal yang baik insyaallah taala. Adakah salat taubat itu? Ada sebagian hadis yang menjelaskan tentang salat taubat. Iya. Dan dari sisi periwayatan, hadisnya adalah hadis yang sahih, hadis yang kuat. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Nah, pelaksanaan salat taubat ini akan dilakukan salat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat biasa, dan dia maksudkan dengannya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mengucapkan bismillah sudah merupakan zikir kepada Allah. Bismillah bagian dari zikir, sebab dia menyebut nama Allah dengan nama Allah. Nah, kalau dia baca hal tersebut, dia baca tasmiyah pada hal yang disyariatkan ketika akan makan dan minum misalnya, atau ketika akan masuk masjid, ya, atau ketika dia akan masuk WC, dari tempat-tempat yang disyariatkan membacanya, maka itu bentuk dari zikir. Dia doa, ya, zikir. Nah, dan apabila dia di tempat yang sudah dijelaskan oleh syariat disyariatkan, maka itu bentuk dari ibadah khusus sudah. Dan insyaallah taala nilainya lebih. Ada yang bertanya pakai ilmu tauhid. Yang kita belajar selama ini baik dalam hal pembagiannya dan sebagainya, juga diajar oleh Rasulullah kepada para sahabatnya saat itu. Ya jelas ya. Ini adalah hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah mungkin para ulama kita ya menyampaikan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. So, kalau tidak diajarkan oleh Nabi itu namanya apa? Namanya bid'ah. Ya, dan bid'ah itu tidak diterima. Dan pembagian tauhid menjadi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu ada dalam pengajaran Nabi. Ya, walaupun misalnya dengan penyebutan terbagi 3, tidak ada penyebutan waktu itu terbagi 3, sebab sudah dimaklumi. Sudah dimaklumi. Sama misalnya dalam buku fikih, para fuqaha berkata rukun salat ada 14. Kewajiban salat ada 8. Ya. Rukun haji ada 4. Kewajiban haji ada 8. Itu apa? Dari mana? Nabi pernah mengucapkan seperti itu? Hah? Jawabannya tidak pernah. Nah, dalam hadis diucapkan. Tapi ini diringkas, disimpulkan oleh para ulama, dikatakanlah bahwa kesimpulannya rukun salat misalnya 14. Jelas ya? Agar supaya apa? Mudah diingat oleh orang yang belajar. Ya. Dan ilmu itu dibuat untuk dimudahkan. Nah, demikian pula tauhid, untuk memudahkan, maka dikatakan tauhid terbagi 3. Dan ini pembagian tauhid menjadi 3 tidak keluar dari seluruh pembahasan tauhid yang dibahas oleh para ulama dari masa para sahabat hingga hari ini. Dan tidak ada yang menyelisihinya dari para ulama, tidak ada silang pendapat dalam pembagian tersebut. Karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa ini pembagian hanya rekayasa sebagian ulama saja, ini adalah kedustaan terhadap ilmu dan kepada para ulama. So ini pembagian sudah berjalan. Iya, di surah Al-Fatihah saja. Ya, kalau kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, ini apa ini? Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Ar-Rahmanirrahim, tauhid apa? Hah? Tauhid asma wa sifat. Maliki yaumiddin, Masih berkaitan dengan semua sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berkaitan dengan uluhiyah. Ini tauhid. Semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Okay. Jelas ya? Jadi kandungan makna tidak keluar sama sekali. Baik. Memiliki sebuah rantai kesimpulan bahwa ikhlas berasal dari mahabbah dan mahabbah berasal dari kesyukuran. Benarkah seperti itu? Ini keterkaitan-keterkaitan, ada keterkaitannya. Cuma kalau di rantai seperti itu enggak mesti ya secara mutlak. Iya, semuanya punya keterkaitan. Baik. Hamba yang ikhlas dan hamba yang bersyukur, setan tidak bisa menarikannya dari jalan yang lurus. Ya, itu disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, itu diantara benteng yang membentengi seorang hamba dari gangguan syaitan. Alhamdulillah banyak jalan yang Allah sebutkan dan banyak cara membentengi diri dari syaitan. Dan ini dari rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Taala. Istrinya dulu minta salah satu maharnya berupa uang receh yang disusun menjadi Bismillahirrahmanirrahim, kemudian digantung di dinding. Ya, apa hukumnya? Itu enggak pantas ya. Kalau dia minta mahar seperti itu, sepanjang maharnya sudah diberikan, sudah selesai tanggung jawabnya. Hanya saja rangkaian, ya Bismillahirrahmanirrahim dirangkai dari hal yang seperti itu adalah perkara yang tidak cocok. Kemudian menggantung kalimat-kalimat dikir seperti itu juga adalah hal yang kurang tepat. Sebab kalimat-kalimat dikir bukan untuk dipajang, ya, hanya sekedar dilihat, menjadi hiasan. Karena saking seringnya dilihat, kadang-kadang ya, tidak bermakna lagi melihatnya. Dan ini bukan pengagungan terhadap Al-Quran maupun kalimat-kalimat dikir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Ketakwaan dalam hati menyebabkan seorang mengagungkan simbol-simbol Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak pernah disebut dari Nabi dan para sahabat yang melakukan hal yang seperti itu. Karena itulah saya nasihatkan kepada ahli yang bertanya agar supaya hal tersebut tidak dipajang atau tidak dipasang, ya. Dan kalau uang recehannya dimanfaatkan itu lebih bagus, ya, itu lebih bagus. Tapi ini sudah masuk ke dalam kepemilikan istri, sebab itu adalah maharnya, kembali kepadanya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan diberikan keturunan-keturunan yang saleh yang bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Apakah boleh mendoakan salat? Apakah boleh doa salat jenazah dipakai sebagai doa untuk mendoakan orang tua kita yang telah meninggal? Ya boleh saja doa salat jenazah itu. Dia doakan misalnya untuk orang tuanya walaupun sudah berlalu. Sebab kandungan dan maknanya adalah mungkin untuk diucapkan bagi siapa saja yang sudah meninggal. Ya. Hanya saja ya, sebaiknya dia melakukannya selang-seling. Ya, bukan kontinu terus-menerus dengan satu doa, karena mendoakan pengampunan dan kebaikan untuk orang tua bisa dengan banyak konteks. bagaimana cara berzikir dengan jari sesuai dengan sunnah setelah salat wajib. Haditsnya adalah hadits Abdullah bin Amr bin Auf, riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kidu at-tasbih bi yadihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghitung tasbih dengan tangannya. Ya'kid dalam bahasa Arabnya apa dah? Itu melingkarkan dalam bahasa Arabnya apa dah? Kalau diginikan itu apa dah namanya? Diginikan apa dah? Tapi kalau dia hitung di ruas-ruas jari, ini bukan apa dah dalam bahasa Arab. Jelas ya? Jadi ya'kid adalah apa? Melingkarkan. Nah, itu dikatakan apa dah? Ya, kalau dia berzikir menghitung pakai jari dalam bentuk melingkarkan, ya, maka itu sudah dikatakan apa dah? Baik. Kalau dia ingin hitung dengan ruasnya, kita tidak melarang. Hanya saja, saya ingin memberikan makna yang tepat untuk hadis. Karena hadisnya apa? Ya'kidu tasbih. Dari kata akad. Ya. Maka cara menghitungnya, dia gini kan, atau dia naikkan sedikit, yang penting masih bentuk lingkaran, terserah dia ingin membentuk kaifiat bagaimana dalam menghitung hitungannya. Iya. Bagaimana naskah dari orang mendapatkan pekerjaannya dengan cara menyuap? Misalnya pegawai mendapatkan pekerjaan dengan menyuap pimpinan perusahaan. Ketika dia menyuap, itu adalah perkara yang diharamkan. Dan itu dosa besar baginya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, La'anallahu ar-rashi wal-marshi. Allah melaknat orang yang menyuap dan disuap. Tapi kalau misalnya dia sudah masuk kerja, dengan suapan itu dia sudah masuk kerja, terlanjur kerja, maka dilihat saja posisinya di pekerjaannya tersebut. Yang pertama, apakah pekerjaannya itu halal atau tidak? Yang pertama. Kalau pekerjaannya halal, tidak ada masalah. Diambil upah darinya. Yang kedua, dilihat pekerjaannya ini. Tempat posisi yang dia bekerja di situ, apakah memang dia ahlinya di situ atau tidak? Kalau dia bukan ahlinya, maka harusnya dia tidak duduk di tempat yang bukan keahliannya. Dia berikan kepada orang yang ahli. Karena memang asal pekerjaan dimanapun, itu dicari kepada orang yang apa? Orang yang ahli untuk melakukannya. Kalau terpenuhi syarat itu dan dia sudah terlanjur bekerja, maka gaji yang dia terima bulanan itu adalah halal baginya. Hanya saja dia bertobat karena dia telah melakukan perbuatan haram ketika apa? Ketika masuk di awalnya. Biasanya di bulan Rajab ini kampung saya mengadakan kegiatan Isra Mi'raj. Bagaimana sikap saya bila diundang? Pada acara tersebut tidak ada syariatnya. Ya, kalau sudah tahu tidak ada syariatnya, maka seorang jangan mendekati perkara-perkara yang apa? Akan menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Ya. Dan umumnya kegiatan-kegiatan yang seperti ini walaupun ada undangan, seorang itu tidak mesti untuk hadir. Ya. Dan kalau ingin menjaga hubungan dengan orang lain, menjaga hubungan dengan apa masyarakat, itu bisa dilakukan dengan cara yang luas, dengan banyak cara. Tidak harus kita menuruti kegiatan-kegiatan keliru yang dilakukan. Menjaga hubungan bisa dengan banyak cara. Iya, baik. Saya bukan artinya seorang tidak hadir dalam kegiatan yang seperti ini, kemudian akhirnya dia menjauh dari masyarakatnya, ya, tidak bergaul sama sekali. Ini juga tidak tepat. Karena kebanyakan manusia di masa ini dalam keadaan jahil, tidak mengerti agama. Kalau orang yang mengetahui agama tidak mengajarkan kepada manusia yang benar, kapan orang-orang yang tidak tahu bisa mengetahui hal yang benar? Ya. Sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya, dia kenal kebenaran, hendaknya dia cinta kebaikan dan kebenaran itu juga untuk orang lain. Ya, dia berusaha untuk memberi nasihat, mengajarkan kepada kebaikan. Apa hukum kotoran makanan, kotoran binatang yang halal dimakan, najis atau tidak? Kalau dia halal untuk dimakan, ya kotorannya tidak najis. Kotorannya tidak najis. Iya. Dalilnya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan dalil menunjukkan najisnya, maka asalnya asal segala sesuatu itu adalah suci kecuali kalau ada apa? Ada hal yang menunjukkan pengharamannya. Nah, dari ini kaidah dasar ya, ditunjukkan oleh beberapa dalil. Apa hukum kotoran kucing? Islam mendapati di kalangan ulama tentang kotoran kucing apa itu najis atau tidak. Dan saya sendiri yang saya pegang bahwa kotorannya tidak najis. Jika iman bisa naik dan turun, apakah derajat ihsan juga bisa naik dan turun? Ihsan itu sudah dua derajat ya. Ada yang lebih, ada yang di bawah. Dan ini memang ya tentunya menunjukkan mungkin saja suatu saat berkurang. Karena ihsan itu sendiri dibangun di atas pengetahuan, di atas dibangun di atas beberapa hal. Apabila terjadi kekurangan, maka mungkin saja terjadi kekurangan padanya. Apakah musibah yang dialami seorang disebabkan karena dia berbuat maksiat kepada Allah? Apakah seorang muslim yang berbuat maksiat pasti akan mendapatkan musibah? Ya, musibah itu beraneka ragam. Ada musibah balasan karena dosa yang dilakukan oleh hamba. Ada musibah sifatnya teguran. Ada musibah adalah memang ditimpakan oleh hamba untuk mengangkat derajat hamba tersebut. Karena itu para nabi dan para rasul kena musibah atau tidak? Kena musibah. Bahkan dalam hadis dikatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dan semisal dengannya. Iya. Dan ini ujian mengangkat derajatnya. Hanya saja seorang muslim kalau dia terkena musibah, dia memang harus introspeksi diri. Dan ini hal yang baik pada seorang hamba. Dan ini dari jenjang ibadah. Iya. Dia memeriksa pada dirinya, mungkin ada hal yang keliru. Iya. Mungkin ada hal yang keliru. Apakah waktu pelaksanaan sholat istikharah hanya malam hari atau bisa setiap saat? Sholat istikharah boleh setiap saat, hanya saja tidak boleh di waktu-waktu terlarang. Iya, tidak boleh di waktu-waktu terlarang. Apa syarat agar dalam bekerja bernilai ibadah? Syaratnya adalah dia meniatkan hal itu sebagai ibadah. Iya, itu saja. Karena Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya. Kalau bekerja dia niatkan ibadah untuk mencukupi anak istrinya, menunaikan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga, dan berbentuk dari ibadah. Ya, berpahala dan bernilai baginya. Apakah bersedekat dalam sholat tidak boleh meletakkan tangan di bawah pusar? Ini sudah kita bahas ya di daurah sebelumnya tentang sifat sholat. Kalau di dalam meletakkan tangan, itu ada keluasan. Boleh di atas dada, boleh di perut, boleh di bawah perut. Ya. Sebab memang hadith-hadith yang menjelaskan tentang di mana letaknya, semuanya ada kelemahan. Karena semuanya ada kelemahan, ya yang kuat bahwa Nabi hanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, maka asalnya ada keluasan dalam hal ini. Ada keluasan. Iya. Apakah salat gaib disyariatkan? Ya, ini ada silam pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya bahwa salat gaib itu adalah hal yang dibolehkan di kondisi yang Nabi SAW melakukannya. Karena Nabi melakukan salat gaib ini pada satu kejadian saja, yaitu ketika Raja Najasyi meninggal. Dan Raja Najasyi ini dia masuk Islam, tapi keislamannya disembunyikan. Kaumnya Nasrani, disembunyikan keislamannya. Begitu dia meninggal, maka kaumnya masih menyangka dia apa? Dia Nasrani. Diurus oleh mereka. Para sahabat pun tidak ada yang mengurusnya, mengurus Najasyi. Jelas ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari meninggalnya Najasyi, beliau berdiri melakukan salat gaib untuk Najasyi. Karena itu kata para ulama, siapa yang keadaannya seperti Najasyi, ya, dia misalnya tinggal di negeri kafir, tidak ada yang mensolatinya di sana, disolatkan sama seperti Najasyi, atau dia adalah orang yang kedudukannya seperti Najasyi, ya seorang tokoh di tengah manusia, maka tidak ada masalah disolatkan salat gaib. Karena itu sebagian ulama, kalau ada pemerintah, pemimpin meninggal, disolatkan gaib tidak ada masalah. Ada ulama besar meninggal, disolatkan salat gaib tidak ada masalah. Sebab mereka adalah simbol-simbol di tengah umat. Yang pendapat cenderung dikuatkan oleh Syekh Bin Baz rahimahullah untuk kondisi ini. Adapun yang biasa kita lihat di masyarakat kita, ya salat gaib terlalu luas pembawaannya. Ya. Si mayitnya sudah disolatkan di negerinya, banyak orang yang mensolatkan. Ada anaknya di negeri lain, diajak orang untuk salat gaib bagi orang tuanya. Dan ini keliru ya, sebab ini keluar dari apa? Mana pensyariatan salat gaib yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang juga ingin berkeluarga dan ingin mempunyai istri, tapi ada kekurangan dari diri saya. Ada masalah sebagai seorang laki-laki pada umumnya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah berobat bagian dari ikhtiar? Ya, berobat dalam hal ini sebagian dari hal yang dia lakukan. Sebab ini bentuk dari aib yang kadang berasal dari suatu penyakit, bisa disembuhkan. Iya. Ya, itu tidak dipermasalahkan. Dia berobat dalam hal tersebut adalah perkara yang biasa dan insyaallah taala perkara yang baik. Apakah rekreasi bersama keluarga termasuk hal yang merusak zuhud? Ini terlalu sempit ya memahami zuhud. Ya. Rekreasi itu tidak mesti dikatakan apa namanya? Tidak zuhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam lomba lari bersama Aisyah. Berarti Nabi tidak zuhud ya. Kau main-main dengan istrinya. Iya. Pada hal-hal yang ada kaitannya, rekreasi bersama keluarga, ada kaitannya menyambung, berbuat baik kepada keluarga, muasyarah yang baik, dan itu diperintah dalam Al-Quran. Diperintah dalam apa? Al-Quran. Iya. Maka hal-hal yang seperti ini, itu perkara yang diperbolehkan. Hanya kalau dia katakan rekreasinya berlebihan, ya, tiap hari rekreasi misalnya, tiap pekan rekreasi, tiap bulan rekreasi. Nah, ini yang kadang mungkin bisa masuk di dalam pembahasan apakah layak atau tidak ya dalam hal tersebut. Ya, tapi kondisi orang tidak semuanya bisa seperti itu. Kadang ada sebagian orang dia bekerja satu pekan penuh, ya memang kepalanya tidak kuat kalau tidak ada hal yang apa kadang membuat dia refresh untuk menyegarkan. Ya, selama dia bekerja selama sepekan tersebut. Maka ini mungkin hal-hal kondisi-kondisi diizinkan, diperlukan kalau ada hajat. Ya, hal yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya, sifatnya berlebihan, ini yang masuk ke dalam perkara-perkara yang berseberangan dengan makna zuhud. Baik. Apakah dalam berkeluarga seorang tidak boleh terpisah dengan orang tuanya atau harus hidup terpisah dengan orang tuanya? Tidak ada ketentuan yang pasti dalam hal ini. Ya. Hanya diperintah kepada seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Diperintah kepada seorang suami berbuat baik kepada keluarganya. Ya. Kalau dia bisa menggabungkan keduanya dengan hidup bersama dalam satu rumah, itu adalah hal yang bagus. Ya. Dia gabungkan antara berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada keluarga dengan satu rumah adalah yang bagus. Tapi kalau dia berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada keluarganya mengharuskan dia dengan pisah rumah, itu juga adalah hal yang bagus. Sebab memang kondisi manusia berbeda-beda. Ada yang manusia kalau dia pisah rumah rukun, tapi kalau satu rumah tidak rukun. Ya. Dan ada sebagian manusia lebih cocok kalau satu rumah. Dan keadaan manusia berbeda di dalam hal ini. Ya, dan seorang suami, sebagai seorang anak memiliki orang tua, ya, dia memiliki tanggung jawab dan semuanya hendaknya dia lakukan ya sebagaimana mestinya. Bolehkah mencium mushaf? Ya. Ini dari hal yang tidak ada syariatnya dalam mencium mushaf. Itu dianggap makruh oleh para ulama. Boleh kau berdakwah kepada non muslim di Facebook. Ya, dakwah kepada mendakwakan manusia ke jalan Allah itu adalah hal yang baik. Hal yang baik. Cuma saya enggak tahu apakah berguna atau tidak di Facebook ini. Ya. Nah, seperti sebagian orang, oh saya ingin berdakwah. Ya, buka apa bikin akun Facebook, bukannya dia yang berdakwah, malah dia yang didakwai. Ya. Dan dia terseret di dalam hal yang tidak baik. Karena itu seorang hendaknya dilihat di mana keberadaan dirinya. Ya, segala hal yang bisa memutuskannya, bisa memalingkannya dari jalan Allah, dia berusaha untuk menghindari. Jangan dia masuk ke dalam perkara-perkara yang dia tidak jamin kemaslahatannya untuk dirinya di situ. Ya. Haruskah suami istri tidur seranjang? Ya, umumnya suami istri seperti itu. Ya. Dan itu memang kalau dalam rumah tangga itu adalah kaidah dasarnya. Ya. Hanya saja kalau ada masalah, nah ini yang kadang ada dibahas, pembahasan fikih pun dibahas. Kalau misalnya ada nusyuz dari istri, perlu diberi pelajaran. Ya, kadang ya di setelah dinasihati tidak diterima, maka mungkin pisah ranjang. Tapi pisah ranjangnya hanya di dalam rumah. Enggak boleh apa namanya? Ditampakkan hajirnya di luar rumah, tapi di dalam rumah saja. Ini untuk memberi pelajaran dan itu enggak ada masalah. Nah, apakah dibolehkan bagi musafir untuk menjamak sholat, misalnya sholat asar dijamak di waktu duhur, sedangkan hingga waktu asar si musafir masih ada dalam masjid? Kalau dia masih mengetahui bahwa dirinya akan berada di masjid hingga duhur, hingga asar, ya, maka sebaiknya dia tidak menjamak, karena tidak ada keperluannya menjamak. Karena datang waktu asar dia akan sholat asar lagi, dan jamak itu rukhsah ya kalau diperlukan. Ya. Tapi kalau misalnya dia musafir, dia jamak karena mungkin saja akan keluar, tapi ternyata setelah dia jamak, ya tidak jadi keluar misalnya, dia hadir tetap di masjid, maka di kondisi yang seperti ini, siapa yang sudah sholat, dan dia hadir di waktu sholat di masjid, dia wajib untuk sholat lagi. Ya. Dan sholatnya di sini dihitung sholat sunnah. Dihitung sholat sunnah. Tapi dia wajib hadir karena dia berada di masjid, keberadaannya di masjid, tidak boleh dia duduk di belakang. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah melihat dua orang yang duduk di belakang, tidak hadir sholat bersama Nabi. Dengan dipanggil dan ditanya keduanya, alasannya kami sudah sholat di rumah kami. Maka Nabi berkata, la taf'ala, jangan kalian berdua mengulangi lagi. Kalau kalian sudah sholat di rumah kalian, sholatlah kalian bersama imam. Dan itu dihitung sebagai sholat sunnah bagi kalian. Apa hukum wanita sholat Jumat? Perempuan tidak ada kewajiban menghadiri sholat Jumat. Dan ini dari perkara yang tidak silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Hanya saja kalau perempuan hadir di sholat Jumat, dia hadir sholat Jumat, sholatnya syah. Sholatnya apa? Sholatnya syah. Iya. Dan kebolehan dia hadir di masjid pada hari Jumat ini apabila ada tempat memang untuk perempuan dan tidak bercampur baur dengan laki-laki. Tidak bercampur baur dengan laki-laki. Tapi kalau tidak ada tempat dan jalannya juga akan membuat dia berdesakan dengan laki-laki, maka ini adalah hal yang tidak disyariatkan bagi perempuan. Karena sholatnya di rumahnya itu lebih afdal. Iya. Itu lebih afdal. Jangankan di masjid biasa, di masjid Nabi saja. Ya, Nabi bersabda, sholatukunna fi buyutikunna khairun min sholatikunna fi masajidikunna. Sholat kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian itu lebih baik daripada sholat kalian di masjid-masjid khusus bagi kalian. Dan sholat kalian di masjid-masjid khusus bagi kalian itu lebih baik daripada kalian sholat di masjid kaum kalian. Ya. Padahal di Nabi mengucapkan ini, ada masjid beliau, Masjid Nabawi. Beliau tetap menganjurkan perempuan sholat di mana? Sholat di rumah. Yang menunjukkan bahwa utamanya bagi perempuan adalah sholat di rumah. Cuma kalau dia ingin hadir di masjid, tidak boleh dilarang. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, "La tamna'u ima Allah di masjid Allah." Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah, jangan kalian larang hamba-hamba perempuan Allah untuk menghadiri masjid-masjid Allah. Kita tidak boleh melarang. Ya, kita anjurkan supaya dia sholat di rumah. Apa hukum sunat menggunakan laser bagi anak laki-laki? Ya. Sunat itu adalah bagi anak laki-laki itu dengan menghilangkan kulit yang menutupi kepala kemaluan. Dihilangkan dengan apapun, ya itu boleh saja. Apakah menggunakan pisau, menggunakan laser, atau yang semisal dengan itu. Nah, bolehkah tidak menjalankan amanah kakek untuk meneruskan usaha beliau demi keutuhan keluarga besar? Ya boleh saja ya, tidak ada masalah. So, kalau dia diberi amanah misalnya menjalankan sebuah usaha, nah, berarti itu adalah hak yang diberikan untuknya. Jadi kalau dia gugurkan haknya karena dia ada kemaslahatan supaya keluarganya misalnya tidak cekcok, tetap utuh, adalah hal yang bagus, tidak ada masalah. Dan itu dari kebaikan insyaAllah ta'ala untuk siapa yang melakukannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ أَبْدَلَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dia lebih baik daripadanya. Bagaimana cara menghilangkan gambar bernyawa? Gambar bernyawa, apakah hanya dihapus mata, hidung, dan mulutnya saja? Nah, jangan, kalau dihapus mata, hidung, mulutnya masih kelihatan ya. Tapi yang ada itu dipotong kepalanya, dihilangkan kepalanya, itu sudah cukup. Soalnya kalau pada gambar-gambar itu ada bentuk dari aurat yang ditampakkan, maka harus dihapus semuanya. Seorang tidak punya anak, kemudian dia berwasiat bahwa harta yang dia punya nanti untuk kemonakannya setelah dia meninggal. Apa wasiat ini dilaksanakan? Ya. Dia tidak punya anak. Tapi bukan artinya dia tidak memiliki ahli waris. Ya. Kalau orang yang berwasiat ini punya ayah, ya punya saudara, ya punya paman, ya punya saudara, punya apa namanya, ya dari kakek dan seterusnya, ya maka tentunya ada ahli waris yang lain, sebab waris itu tidak mesti anak, jelas ya. Maka misalnya kalau masih ada ahli waris lainnya, maka wasiatnya hanya boleh dipenuhi paling banyak sepertiga saja dari hartanya. Diberikan sepertiga dari harta kepada orang yang diwasiatkan. Lebih dari itu tidak boleh. Sebab ada ahli waris. Apakah boleh berobat dengan air kencing? Karena ada hadis bahwa kencing, bahwa kambing itu, apakah boleh berobat dengan air kencing kambing? Karena ada hadis bahwa kambing itu barokah. Ya, bagaimana caranya? Kambing barokah. Ya kalau begitu makan aja tainya. Ya. Kambing itu barokah kan? Ya. Ini beralasan dengan alasan yang seperti ini tidak tepat. Ya. Kencing itu memang tidak najis pada kambing, menurut pendapat yang lebih kuat. Hanya saja dia dari khabaih, dari perkara yang khabih. Dan Allah firman, wa hurrimat alaikumul khabaih. Diharamkan atas kalian yang khabih. Dan tidak boleh berobat dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, karena itu keberkahan pada kambing itu bukan keberkahan pada seluruhnya, keberkahan pada sudut tertentu. Memang banyak berkahnya kalau dibandingkan apa? Hewan yang lain, banyak berkahnya. Ya. Coba lihat saja itu, anjing dengan kambing, bandingkan. Anjing kalau lahir berapa anaknya? Hah? Bisa sampai 10, bisa. Anjing ya. Tapi kambing kalau lahir, paling banyak mungkin dua, tiga lah paling banyak. Iya. Kalau dia mau beli 1000 ekor kambing, dapat atau tidak? Gampang dapatnya 1000 ekor kambing. Tapi coba kalau ada yang beli 1000 ekor anjing, bisa ketemu? Ya, tidak ketemu. Nah, inilah keberkahan, bedanya. Ya, jelas ya. Ini bentuk dari keberkahan. Tapi kalau diartikan berkah, semuanya berkah. Ya, makan saja semuanya kalau begitu. Ya, karena semuanya apa? Semuanya berkah. Ini pendalilan harus pada tempatnya ya, jangan berdalil sembarangan. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Kayaknya pertanyaan juga sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kajian daurah kali ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala macam kekurangan, dan saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk mereka dan memberikan jaminan kebaikan terhadap amalan salih yang baik ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan rahmatnya untuk kita semua dan menjadikan kehadiran kita di majelis ini sebagai suatu amalan ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna huwa liyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimu ad-da'wana, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.